Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Bukhari rahimahullahu taala, masih Kitabul Adzan. Bab yang ke-70. Bab yang ke-70, Al-Imam Al-Bukhari Amirul Mukminin fil Hadis rahimahullahu taala berkata, babu idza baka al-imam fi shalah. Babu idza baka al-imam fi shalah. Bab apabila imam menangis dalam salat. Ya, apabila imam menangis dalam salat. Ya, dalam ketika membaca Al-Quran atau ketika ruku, ketika sujud, tapi yang tertuju sekali kepada ketika dia membaca ayat-ayat Al-Quran. Apa hukumnya? Ya, apa hukumnya imam itu menangis dalam salat? Maksudnya tidak mengapa, la yu'athir ala salatihi, tidak berpengaruh kepada salatnya. Tidak berpengaruh kepada salatnya, dan ini bukan di bawah kekuasaannya. Artinya dia ketika membaca Al-Quran tidak mampu mengontrol perasaannya sehingga dia menangis. Ya. Dan sebelum kita masuk ke hadis, Imam Bukhari sudah membawakan setelah menyampaikan bunyi bab ini, bahwa apabila imam menangis dalam sholat yang menunjukkan bahwa dia tidak mengapa dan tidak berpengaruh apa-apa kepada sholat, tidak merusak sholatnya dan juga tidak merusak keimamannya, ia langsung membawakan azhar. Ya, waqala Abdullah ibn Shaddad. Ya, sami'tu Abdullah ibn Shaddad, salah seorang dari generasi tabi'in rahimahullahu taala, dia berkata, sami'tu nasija Umar wa ana fi akhir as-shufuf. Ya, sami'tu nasija Umar wa ana fi akhir as-shufuf yaqra innama ashku bathi wa husni ila Allah. Kata Abdullah ibn Shaddad, saya mendengar isakan, ya, isakan Umar sementara saya berada di sab terakhir. Ya, di sab terakhir, bayangkan betapa banyaknya para sahabat yang hampir nyaris mungkin semuanya hadir dalam salat berjamaah, apalagi di generasi tabi'in. Ya, ketika Umar menjadi khalifah, tentu yang salat di situ di samping para sahabat ada generasi tabi'in, salah satunya beliau ini Abdullah bin Shaddad, berada di sab yang terakhir, dan dia mendengar isakan Umar dalam salat ketika dia membaca firman Allah, innama ashku bathi wa huzni ila Allah, sesungguhnya aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku kepada Allah. Umar yang kita ketahui lebih keras sikapnya, lebih keras, tetapi ketika mengimami dalam sholat, ketika berjumpa dengan ayat-ayat yang menyentuh perasaan, dia menangis. Dan kejadiannya ini di zaman sahabat Nabi SAW, Umar. Ya, berarti ya, perbuatan itu terjadi pada beliau. Ya. Bila mana seandainya itu tidak dibenarkan, maka akan mungkin terjadi pada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, yang dia bisa mengontrol perasaannya karena dia orangnya keras. Ya. Bisa mengontrol dirinya, jiwanya untuk tidak menangis karena sikapnya keras. Tetapi ternyata terjadi pada beliau, dan bahkan isakannya itu terdengar di sab yang paling terakhir, apalagi yang di depan-depannya. Ya, ini bunyi bab dan menunjukkan bahwa dari mengambil asar Umar ini, ya, Imam Bukhari dan juga para ulama yang lain melihat bahwa menangisnya imam dalam sholat tidak berpengaruh apa-apa terhadap sholatnya dan juga sekaligus kepada keimamannya. Kita baca hadis di bawah babnya, di bawah bab ini, hadis 716. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Ismail qala haddathana Malik ibn Anas an Hisham ibn Urwah an Abih an Aisyata Ummul Mu'minin radhiyallahu anha أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي. فقال مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت عائشة لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي بالناس. ففعلت حفصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه إن كن لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا. Ini hadis sudah berkali-kali kita pelajari sebelum pada bab sebelumnya. Ya. Bahwa Rasulullah SAW ketika sakit menyuruh atau memerintahkan para sahabat untuk menyuruh Abu Bakar menjadi imam. Ya, yusalli bin nas. Ya, yusalli bin nas, itu salat mengimami manusia. Lalu Aisyah mengatakan, inna Aba Bakrin idza qama fi maqamika lam yusmi'in nasa minal buka. Abu Bakar, bila mana berada di tempatmu, maksudnya jadi imam, maka dia tidak bisa memperdengarkan bacaan, ya, dan yang lain-lainnya dari ucapannya kepada makmum di belakang karena tangisannya. Maka kata Aisyah meminta suruhlah Umar untuk mengimami falyusalli. Kata Nabi SAW mengulangi, muru Abu Bakrin falyusalli linnas. Suruh Abu Bakar untuk menjadi imam. Aisyah kembali, Aisyah mengatakan, qalat Aisyatu li Hafsata. Aisyah meminta Hafsah untuk menyampaikan kepada Nabi, quli lahu inna Aba Bakrin, untuk menyampaikan alasan yang disampaikannya juga kepada Nabi, Abu Bakar kalau sudah menjadi imam dia tidak bisa memperdengarkan suara kepada makmum karena tangisan, karena dia menangis. Maka mintalah Abu Umar untuk menjadi imam. Hafsah ketika diminta oleh Aisyah untuk menyampaikan, dia mengerjakan, dia melakukan apa yang diminta oleh Aisyah. Tetapi ketika Hafsah menyampaikan kepada Nabi SAW, karena sudah berkali-kalinya kata-kata tersebut disampaikan kepada Nabi, maka Nabi mengatakan mah. Ini kata-kata tambahan yang maknanya, katanya tidak ada makna, tetapi mungkin maksudnya kata-kata teguran. Ya. Ya, mah. Inna kunna la antunna sawahibu Yusuf. Sesungguhnya kalian-kalian ini benar-benar seperti atau benar-benar wanita-wanita yang menggoda Yusuf alaihi salam. Ya, Nabi SAW menganggap itu godaan, ya, untuk membujuk Nabi agar memilih Umar sebagai imam. Dengan tegas Nabi mengatakan muru Abu Bakr fal yusalli linnas. Ini yang terakhir kali setelah menambahkan mah inna kunna la antunna sawahibu Yusuf, pokoknya Abu Bakar, kata Nabi SAW. Jadi menerima ketegasan dari Nabi dan tambahan inna kunna la antunna sawahibu Yusuf, Hafsah berkata kepada Aisyah, ma kuntu li usiba minki khairan. Kata Hafsah, tidaklah ya, saya mendapatkan dari apa yang kamu perintahkan sedikit pun kebaikan. Ya. Kalau sudah kita berdua, ya, dalam sebuah perkara, maka saya tidak pernah mendapatkan kebaikan. Seperti kasus sebelumnya, ketika mereka berdua dalam satu, dalam kata kutipnya, satu geng, ya, kemudian masalah madu minuman, ya, mereka berdua satu kelompok dan yang lainnya kelompok yang lain, dan sampai turun teguran untuk Nabi SAW, dan bahkan sampai teguran yang keras, ya, di surat Tahrim, ya, muslimatin, mu'minatin, qanitatin, ta'ibatin, abidat. Ya, jadi ada ketegasan kalau kalian berula, maka Nabi akan mencari wanita-wanita yang lain. Ya. Ini yang dirasakan oleh Hafsah pada kasus-kasus yang tidak ada kecuali ada teguran. Dan di sini Hafsah merasa sekali ketika Nabi mengatakan inna kunna la antunna sawahibu Yusuf, maka dia mengatakan kepada Aisyah, ma kuntu li usiba minki khaira. Tidaklah saya mendapatkan ketika engkau yang menyuruh saya atau kita berdua dalam satu perkara, tidaklah mendapatkan kebaikan sedikit pun. Kecuali ada masalah-masalah, teguran-teguran. Ini ungkapan Hafsah kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sungguh saya tidak pernah mendapatkan kebaikan darimu. Maksudnya ketika mereka berdua dalam satu peristiwa, satu perkara, ya, Hafsah tidak pernah mendapatkan kebaikan. Pasti ada hal-hal yang menjadi pelajaran. Sebelumnya kasus madu, ya, kasus madu dan seterusnya. Inilah hadis satu-satunya di bawah bab ini. Kemudian tinggal masalah sekarang ini, bagaimana kita mengambil dalil dari hadis ini tentang tidak mengapanya imam menangis ketika salat. Abu Bakar menangis. Ya, tapi belum sampai ke hadisnya. Umar juga tadi menangis. Ya, taruhlah itu salah satu dalil bahwa ini perbuatan para sahabat yang mulia. Tetapi yang terpenting di sini adalah nabinya. Hah? Berkali-kali Aisyah dan Hafsah bahkan mengatakan Abu Bakar kalau jadi imam menangis. Nabi tidak peduli, nangislah. Ya. Nangislah dia. Kalau seandainya nangis tidak boleh, Nabi akan mengatakan suruh Abu Bakar jadi imam dan jangan menangis. Kalau seandainya nangis itu tidak boleh, maka pesan Nabi kedua kalinya ketika Aisyah menyampaikan alasan itu, ganti suruh Umar, karena Abu Bakar kalau jadi imam tidak bisa memperdengarkan suaranya kepada makmum. Lah, tidak apa-apa, suruh dia jadi imam, tapi ingatkan jangan menangis. Itu kata Nabi. Tidak, dia tetap mengatakan suruh Abu Bakar untuk jadi imam. Masalah menangis tidak sedikit pun disinggung oleh Nabi. Nah, di sini dalilnya, Imam Bukhari mengambil dalil tidak mengapanya seorang imam menangis dalam salat, dan bahkan kalau sampai ke tingkat Abu Bakar pun tidak bisa memperdengarkan suara kepada makmum. Ya, tidak mengapa. Nah, ini dalilnya yang diambil oleh Imam Bukhari, babu idza bakal imamu fi shalah. Ya. Kalau perbuatan Umar, perbuatan Abu Bakar ini taruhlah termasuk sunnah yang diperintah oleh Nabi, tetapi kan dalam hal ini tentu kita mencari mana yang lebih kuat. Kalau seandainya masih ada hadis Nabi SAW, karena Nabi SAW tidak akan membiarkan penyimpangan, tidak akan membiarkan pelanggaran. Kalau memang benar-benar salah, maka Nabi akan mengingatkan. Nah, ketika Aisyah beralasan ya, untuk tidak diangkat atau tidak dipilih Abu Bakar ayahnya sebagai imam, alasannya innahu rajulun asif, ya, seorang laki-laki yang mudah menangis, lembut perasaannya, cepat terpengaruh oleh bacaan-bacaan Al-Quran, dan bahkan di sini kalau dia sudah menangis sulit untuk mengangkat suaranya, isakannya luar biasa, payah untuk mengontrol suaranya. Ya, Nabi SAW tetap mengatakan suruh Abu Bakar untuk jadi imam dan sama sekali tidak mempermasalahkan menangisnya. Dan termasuk salah satu sunnah apa yang ditakrir oleh Nabi SAW. Abu Bakar menangis dan diceritakan menangis dan Nabi tahu itu, tetapi dia tidak menjelaskan apa-apa. Berarti ini sunnah takririyah. Sunnah takririyah. Sunnah sikap tidak mempermasalahkan. Ya. Tidak mempermasalahkan. Seperti memakan daging dop. Ya, ini takririyah. Dia tidak mengerjakan, dia tidak melakukan, dan dia tidak menyuruh, dan bahkan tidak melarang. Ketika ada yang memakan dop ini di hidangan yang beliau ada di sana, beliau tidak mempedulikan. Walaupun tidak makan, beliau tidak menjelaskan ini tidak boleh, atau beliau tidak menyuruh untuk memakannya, cuma tidak ada sikap yang tidak mempermasalahkan, maka ini termasuk sunnah. Makanya di antara definisi hadis ya, yang dijelaskan oleh para ulama hadis yaitu apa yang disandarkan kepada Nabi, ya, ma udhifa ila Nabi SAW min qawlin au fi'lin au sifatin au taqrir, ya, apa yang disandarkan kepada Nabi yang pertama dari ucapan dengan kata-kata qala Rasulullah, ya, jadi ucapan Nabi. Ya, ini hadis yang pertama. Yang kedua, perbuatan adalah Nabi SAW solatnya begini, adalah Nabi SAW mengatakan begini, berjalan, masuk, dan seterusnya. Ini perbuatan yang diceritakan oleh para sahabat, dan ini sunnah. Kemudian yang ketiga, sifat. Ya, seperti Nabi SAW orangnya pemberani, Nabi SAW orangnya sangat dermawan, karena Rasulullah SAW ajwadan nas. Ini sunnah bahwa Nabi SAW adalah manusia yang paling dermawan, kata Abdullah bin Abbas. Yang terakhir, takrir, yaitu sikap tidak mempermasalahkan. Nah, seperti di sini ketika dijelaskan Abu Bakar, ya, sangat mudah menangis ketika menjadi imam, saat membaca Al-Quran, Nabi SAW tidak mempermasalahkan menangisnya Abu Bakar. Dan dia tetap menyuruh Abu Bakar jadi imam. Kalau seandainya tidak dibenarkan, dan lebih baik mencari orang yang, kalau ada orang yang penangis dalam sholatnya jadi imam, kemudian di sana ada orang yang sama setingkat dengan dia ataupun di bawahnya sedikit, tetapi ketika jadi imam tidak menangis, kalau yang lebih utamanya yang tidak menangis, tentu Nabi SAW akan memilih Umar. Ya. Walaupun Umar juga seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Saddad, ya, dia terkadang menangis dan tangisannya sangat luar biasa. Isakannya sampai terdengar di sab yang paling terakhir. Tentu Nabi SAW akan menyuruh yang lain. Tapi ternyata dari sikap Nabi SAW bahwa menangisnya Abu Bakar ketika jadi imam itu tidaklah mengapa dan tidak mempengaruhi sholat, juga tidak mempengaruhi keimamannya. Gimana kita beliau jadi imam? Sebentar-sebentar nangis sehingga kita kesulitan juga. Payah juga kita untuk mengikutinya. Ya. Sementara Nabi SAW tidak mempermasalahkan. Nah, ini maksud dari bab yang sekarang ini, babu idza bakal imamu fi shalah, yaitu tidak mengapa dan tidak mempengaruhi apa-apa pada salatnya dia, dan juga sekaligus tidak berpengaruh kepada keimamannya. Ya. Ya, keimamannya. Kalau seandainya takbirnya sampai tidak terdengar oleh sab yang berikutnya, maka kita masuk ke bab yang sebelumnya, ambil bab yang sebelumnya Pak, memperdengarkan takbir imam. Ya, sehingga yang mendengar imam takbirnya kala suara tangisannya, isakannya suara takbirnya itu tidak terdengar sekali, maka yang belakang menyambungnya. Ya, kalau memang tidak terdengar oleh yang berada di sab di tengah, apalagi yang di belakang, maka salah satu dari makmum menyambung bacaan atau takbir imam. Ya, inilah bab yang ke-70 dan setelah tentang yang berkenaan dengan bunyi bab, ya, kita melihat keutamaan dua orang sahabat yang mulia, terutama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dan juga Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala an, ketika mereka ini hamba-hamba Allah yang mulia, ya, dalam salatnya mereka luar biasa, ya, Abu Bakar apalagi, ya, menunjukkan kemuliaannya dan juga Umar radhiyallahu taala anhu yang terkenal memiliki sikap yang keras, ya, yang tegas, tetapi bila mana berhadapan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang berkenaan dengan siksa neraka atau yang seperti ini. Ini ayat yang ini dalam surat Yusuf, ya, tentang perkataan Nabi Ya'qub. Ya, Nabi Ya'qub yang ditimpa bertubi-tubi oleh cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setelah Yusuf, Nabi Yusuf alaihissalam, anaknya yang sangat disayanginya hilang, ya. Kemudian bertahun-tahun dia dalam kesedihan, sehingga sampai kena tangisannya sampai rabun matanya. Ya, kemudian ketika mereka kekurangan makanan dan disuruhnya anak-anaknya untuk pergi ke Mesir, di sana terkenal ada pembagian sembako, ya, pembagian makanan, bahan makanan, dan berangkatlah. Kali pertama berangkat tidak ada masalah, tapi ketika yang kedua kalinya, anaknya yang kedua, ya, saudara kandungnya Nabi Yusuf alaihissalam juga, ya, mesti ditinggal di sana karena dituduh mencuri. Nah, ini semakin besar kesedihan Nabi Ya'qub alaihissalam, dan dia terus mengatakan hanya dalam doa-doanya, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ini pelajaran penting bagi kita, apapun musibah, apapun bencana, janganlah mengadu atau biasakan mengadu kepada manusia. Mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar. Manusia bagaimanapun baiknya, ya, mungkin untuk kali pertama dia menerima, mendengar dengan baik, mencari solusi. Tapi kalau sudah kedua kali, ketiga kali, keempat kali dari orang yang sama, mulai dia jenuh juga. Ini orang itu saja. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala justru itu yang diinginkannya dari kita. Pengaduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyinyir, mengadu, merintih di hadapan Allah, keluh kesahlah kepada Dia, karena Dia yang Maha mendengar, Maha mengetahui keadaan kita, yang Maha pengasih, Maha penyayang, Maha kaya. Nah, ini pelajaran yang sangat penting. Setelah keutamaan dua sahabat tadi, Abu Bakar dan Umar, kemudian ketika kita ditimpa oleh bencana, oleh musibah, oleh cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, cobalah untuk tidak menggantungkan harapan kepada siapapun juga. Gantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sebuah hadis, dalam sebuah nasihat yang dia sampaikan kepada seorang sahabat, wa ajmi'il ya'sa fi qalbika atau fi nafsika mimma fi aidin nas. Kumpulkanlah segala bentuk keputusasaan di dalam hatimu untuk mendapatkan apa yang ada pada manusia. Jangan berharap pada manusia, jangan berharap kepada manusia, siapapun dia. Berharaplah kepada Allah untuk menanamkan rasa harap kita, ketergantungan kita, ketawakalan kita, pasrah diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para sahabat dahulu hilang sendalnya saja, hilang sendal, sebenarnya dia bisa mencarinya. Ya, langsung mencarinya tanpa ada apa-apa, atau meminta orang-orang lain untuk ikut mencarinya, tapi mereka tetap berdoa memintanya kepada Allah. Mereka dahulukan rasa tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah mereka berusaha. Minta dulu. Ya Allah, kembalikanlah apa yang hilang dari saya. hanya tali sendal atau apapun yang ringan, yang remeh, apalagi yang besar. Jadi bukan masalah sepelenya masalah yang kita hadapi, tetapi besarnya sifat merasa bergantung kepada Allah itu yang harus dibiasakan, ditanamkan, selalu dirutinkan rasa bergantung apapun kondisi kita. Terkadang kita hanya merasakan itu, berupaya untuk itu ke dalam masalah yang agak berat ya. Tapi dalam masalah yang sedikit kita tidak merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita dalam setiap detik tetap butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah kalian hendaknya bertawakal jika kalian beriman. Jadi antara iman dengan tawakal ini luar biasa. Cobalah biasakan. Dan ini semua kita harus seperti ini. Berlatih. Agar tidak ada yang kita butuhkan lagi kecuali pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang yang sudah sampai ke tingkat itu dengan mengucapkan kata Allah saja, dia akan serta merta diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pertolongan. Tidakkah kita mendengar cerita setelah selesai peperangan dalam suasana letih, lelah, capek yang luar biasa, Nabi SAW menggantungkan pedangnya di dahan sebuah pohon, kemudian dia tidur, baru melebahkan badan langsung tidur dalam keadaan lelah. Tiba-tiba datang musuh, kemudian mengambil pedangnya yang bergantung di pohon, kemudian dia hunuskan ke leher Nabi SAW, dan dia bertanya, "Hah, sekarang siapa yang bisa membantumu, melindungimu dari saya?" Kata-kata Allah saja yang memang ketawakalan hatinya yang luar biasa, langsung Allah turunkan pertolongan. Belum meminta, hanya menjawab pertanyaan. Ya. Allah Subhanahu wa taala membuat turun seketika pertolongan dari Allah dengan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, membuat badan orang yang menghunuskan pedang itu lumpuh, tangannya menggigil, tidak punya kekuatan, pedang lepas dari tangannya seketika. Kemudian Nabi SAW mengambil pedang tersebut dan melakukan hal yang sebalik, yang sama. Dengan menghunuskan pedang ke leher orang tersebut, dia balik bertanya, "Nah, sekarang kamu siapa yang menolong kamu dari saya?" Tidak ada yang menolongnya, karena ketawakalan kepada Allah tidak ada. Apalagi dari seorang kafir. Ya. Kemudian dimaafkan oleh Nabi SAW, disuruh pergi. Ini yang juga membuat orang itu tersentuh yang luar biasa, sehingga membuat dia masuk Islam. Jadi terkadang hanya menengadah ke langit, ya, dalam suasana yang dia mungkin tidak bisa lagi keluh lisannya untuk memohon, dia hanya melihat ke langit. Dan terkadang orang hanya menengadahkan tangan dan mengelingkan matanya ke arah langit, karena hatinya yang benar-benar bergantung kepada Allah, langsung Allah turunkan. Allah Subhanahu wa taala begitu penyayangnya sehingga dia tidak membiarkan hambanya tersebut untuk berlama-lama dalam suasana kesempitan dan kesusahan tersebut. Ini yang diajarkan oleh Nabi Ya'qub alaihi salam kepada kita melalui cerita yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kasus tadi. Sehingga Umar ketika membacanya dalam sikapnya yang begitu keras, dia tersentuh sekali. Ya, tersentuh sekali. Bahkan ketika hijrah saja, Umar kan baru masuk Islam. Ketika hijrah saja dia luar biasa. Dan baru masuk Islam dan dia merasa kuat ya. Merasa tegar untuk menghadapi apapun juga, dia mengatakan, "Nah, sekarang ini ini perkataan yang mungkin diperbincangkan para ulama, apakah benar ucapan ini dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala, tetapi ini memberikan pelajaran bahwa dia di awal-awalnya dan kekuatannya, ketegasannya, kekerasannya membuat dia berani menghadapi apapun resiko. Tetapi ketika berhadapan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang berkenaan dengan cobaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ya'qub, nah dia tersentuh dan menangis, dan ternyata tangisannya itu luar biasa sampai terdengar oleh Abdullah bin Syaddad rahimahullahu taala. Ketika itu dia berada di saf yang paling belakang. Inilah beberapa pelajaran yang kita ambil selain dari masalah tidak apa-apanya imam menangis dalam salat. Kita lanjutkan bab yang berikutnya, bab yang ke-71. Bab kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babu taswiyati shufufi indal iqamati wa ba'daha. Babu taswiyati shufufi indal iqamati wa ba'daha. Bab meluruskan saf ketika iqamah dimulai dan setelah iqamah dikumandangkan. Berarti ada dua ya. Ketika, setelah. Maksud ketika ini saat muadzin mengumandangkan iqamah. Dan ini menunjukkan bahwa perintah untuk meluruskan saf ini ditujukan kepada jamaah. Kepada jamaah, kepada makmum. Dari ini perintah agama, ibadah masing-masing makmum. Karena tidak akan mungkin imam yang memerintahkan ketika iqamah dikumandangkan. Muazzin sedang mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum, baru dia mulai iqamah. Imam langsung mengatakan istau. Ya, lurus mendapatkan saf. Padahal lima iqamah sedang dikumandangkan. Berarti ini bukan perbuatan imam. Ya, ketika iqamah dikumandangkan itu bukan perbuatan imam dalam meluruskan saf, tetapi perbuatan makmum. Jadi makmum sudah diperintahkan meluruskan dan merapatkan saf semenjak iqamah dikumandangkan. Mereka kan sudah berdiri. Dan mereka semuanya dituntut untuk meluruskan saf. Lurusnya, ditegakkannya saf ini ada dua sifatnya. Di sini ada empat disebutkan oleh penulis. Ya. Tapi Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullahu hafizahullahu taala wa matta'a bi umrihi wa sihhatihi menyebutkan sifat mendirikan saf itu, aqimu shufufakum, itu memiliki dua kriteria. Yang pertama, atau dengan dua cara. Yang pertama, lurus. Lurus artinya tidak majunya sebagian dari sebagian yang lain, yang satu, yang sebagian maju ke depan, yang bagian di belakang. Maksudnya lurus itu ala samtin wahid, itu lurus rata, ya, lurus rata. Biasanya rata ini mudah untuk dilakukan dengan cara tumitnya, menyamakan tumit, ya. Makanya di antara ungkapannya adalah luruskan antara tumit-tumit kalian, baina aqdamikum. Ya. Jadi karena kalau panjangnya jari jemari, ini antara kaki orang dengan kaki satu dengan yang lain berbeda-beda. Kalau ujung jari ya, ujung jari jempol kaki atau jari-jari kaki itu standarnya, maka tidak akan mungkin lurus. Tapi lurus ini adalah posisi tumit. Ya. Kemudian sifat yang kedua adalah rapat. Ya. Rapat ini akan dijelaskan nanti dalam hadis-hadis Nabi SAW, dan ada bab khusus tentang rapatnya bagaimana. Rapatnya saf itu bagaimana. Jadi sifat mendirikan saf yang diperintahkan oleh agama yaitu dua. Yang pertama lurus, tidak ada yang sebagian maju, yang sebagian mundur. Artinya lurus benar-benar ala samtin wahid. Para ulama menceritakan, para sahabat menceritakan ketika Nabi meluruskan saf itu seperti meluruskan busur panah, seperti sisir itu, yang ujung sisir itu. Nah, seperti itulah upaya untuk meluruskan saf, sama rata, ala samtin wahid, sama rata. Dan yang standarnya adalah tumit, ya. Samanya posisi tumit nanti semuanya, bukan samanya ujung jari kaki. Ya. Bisa enggak kalau sama ujung jari kaki bisa lurus? Ada orang yang size sandalnya atau sepatunya 50 dengan yang 30 atau 28, 30, itu enggak akan sama ujung kakinya, panjang kakinya. Jadi yang standar untuk meluruskan itu adalah tumit, dan itu sifat yang pertama, yaitu sama lurus semua. Kemudian yang kedua, rapat dan tidak ada celah. Rapat dan tidak ada celah. Inilah mendirikan saf. Makna mendirikan saf itu lurus dan rapat sehingga tidak ada celah. Ya. Nanti bagaimana kriteria rapat yang tidak ada celah ini akan ada bab khusus yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Jadi yang pertama, dalam bab yang sekarang ini, tugas meluruskan sab itu yang pertama dilakukan oleh makmum. Kenapa? Karena ketika iqamah tidak akan mungkin imam melakukan apa-apa, menyuruh apa-apa. Jadi sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin Abbad bahwa ketika dikumandangkan iqamah, maka yang dituntut untuk pertama kali meluruskan sab adalah makmum. Ya. Dengan cara apa? Mereka meluruskan sab dengan cara melihat bi ayyam dura kullu wahid minhum ila alladhi yali, melihat ke samping kiri kanan. Kemudian standarnya mana untuk meluruskan sab adalah orang yang di belakang imam. Standar lurusnya sab itu adalah standarnya orang yang di belakang imam. Ya, jadi ketika biasanya kan orang mulai menyusun sab itu kan dari belakang imam. Nanti masuk orang kiri kanan, jadi akan dia akan menoleh ke orang-orang yang berada di belakang imam, dan itu standarnya. Melihat ke yang sampingnya dan seterusnya ke arah dekat imam, di belakang imam. Fayakunu musamitan, yaitu sehingga dia menyelaraskan diri dengan sab yang standarnya di belakang imam. Jangan sampai ada yang maju, yang ada yang mundur. Dan ini yang sulit, yang jarang kita lihatnya. Orang kalau sudah masuk sab, dia tidak menoleh kiri kanan lagi. Ini mayoritas kaum muslimin. Walaupun imam berkali-kali mengatakan lurus dan dapatkan saf, dia seakan-akan tidak merasa itu perintah untuk dia. Atau memang tidak, hanya sebatas ritual ibadah. Padahal di sini Syekh Utsaimin justru mengatakan kalau seandainya imam itu melihat sab sudah lurus, karena memang perintah pertama ke bermakmum. Setelah selesai iqamah, imam melihat sab itu sudah begitu, tidak perlu dia ada komentar lagi, tidak perlu dia mengatakan sawusufakum. Tidak perlu lagi, karena memang makmum sudah menerapkan itu semua, karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dari agama kita. Maka kalau sudah melihat begitu sab rapat rapat kemudian lurus dan begitu seterusnya, maka bisa jadi imam itu tidak mengatakan lagi sawu sufufakum, lurus dan panjang sab. Lain halnya dengan sebagian kaum muslimin, imam itu mengucapkan hanya sebatas merasa itu sebagai ritual, dan bahkan dia tidak menoleh ke imamnya lagi, ya imamnya tidak melihat apa-apa dari sabnya, dia juga sudah menghadap ke kiblat, kemudian mengatakan lurus senapankan sab, tidak dilihatnya apakah sabnya sudah lurus atau tidak, padahal Allah SWT membebankan dia untuk meluruskan sab dan Nabi mengerjakannya. Makmum juga ketika mendengar, ya sekarang saya hampir-hampir nyaris mendengar ada bacaan tertentu yang dibaca oleh makmum ketika sawu sufu apa namanya, insya Allah insya Allah, padahal mereka tidak noleh kiri kanan, tidak apa-apa. Ya. Insya Allah, padahal di sampingnya masih banyak jarang, dia masih ke depan, tidak melihat kemana-mana. Standar lurus bagaimana kalau insya Allah dia tidak melihat? Ya. Orang di samping tidak lihat, dia hanya tegak sendiri, seakan-akan sholat sendiri. Insya Allah, apa yang dilakukan dari insya Allah? Kalau dia tidak menoleh mencari standar lurus. Ya. Jadi, ketika iqamah dikumandangkan, yang pertama kali perintah tertuju kepada makmum untuk meluruskan sab. Ya. Nanti ketika selesai, barulah giliran imam ini ada dua. Yang pertama secara lisan, yang kedua secara perbuatan. Secara lisan kita banyak sekali riwayat-riwayat yang dinukilkan dari Nabi SAW, ungkapannya ada sawu aqimu sufufakum ya'tadilu. Ada beberapa ungkapan suddul furat wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Ini ungkapan-ungkapan Nabi yang didengar oleh sahabat ketika dia memulai salat secara lisan, dan itu boleh itu disunnahkan oleh dibaca oleh imam, diucapkan oleh imam ketika hendak memulai salat. Yang kedua secara perbuatan, yaitu melihat. Ya, kadang-kadang Nabi SAW justru mendatangi saf dan luruskan. Ya. luruskan ya, seperti meluruskan busur panah, menyamakan busur panah, seperti yang dinukilkan dalam sebagian riwayat, seakan-akan ketika busur panah itu dimasukkan ke dalam tempatnya, nanti akan disusun rapi agar ditutup dan tidak ada, tidak susah untuk ditutup. Karena kalau dia masih ada maju mundur, sulit untuk ditutup tempatnya itu. Maka diratakan dulu, kemudian disusun, atau ketika diikat pun busur panah itu semuanya, anak panah saya maksudnya, kemudian hendak diikatnya harus disamakan dulu. Kalau kita membuat sapu lidi ya, kita kumpul, kita nah seperti itulah diceritakan oleh para sahabat bagaimana Nabi meluruskan sab secara perbuatan. Minimal adalah melihat kaki. Jadi lihat dari ujung ke ujung dia oleh imam itu. Ini secara perbuatan di samping ucapan tadi ya. Yang mungkin perlu dibenarkan adalah tadi ketika imam itu hanya sekedar merasa itu adalah sesuatu yang mesti diucap, disampaikan sebelum Allahu Akbar tanpa ada pokoknya terserah kalian, saya hanya mengucapkan lurus nampakkan sam. Kalian mau lurus, kalian mau tidak, tidak ada peduli. Ini bukan yang ditentukan Nabi SAW. Jadi dia mengatakan, kemudian dia melihat lurus atau tidak. Kalau masih ada, ya kita seringkali melihat ya, agak mundur sedikit pak. Itu sab di ujung masih ada yang kosong, maju ke depan. Itu perbuatan. Dia saksikannya bagaimana sab itu lurus atau tidak. Dan kemudian yang lain diingatkan, bila mana ada yang masih ada celah di sab terdepan, isi dulu, luruskan, tanadharu. Ini yang diingatkan beliau. Tanadharu itu saling melihat. Karena lurusnya, itu tidak dilihat, tidak tahu kita lurus atau tidak. Ya. Sebagaimana orang yang sudah mengukur lurus atau tidak, tapi dia juga akan begini tuh lihatnya. Kalau orang mengukur bangunan, ya. Padahal sudah ukurnya, tapi ketika dibuat juga dia akan melihatnya. Bahkan matanya dipicingkan satu untuk menguji, membuktikan lurus atau tidak. Ini yang mesti dilakukan oleh imam. Jadi ketika iqamah dikumandangkan, ada perintah untuk meluruskan sab, tetapi tujukan kepada makmum. Setelah iqamah dikumandangkan, ini bagian atau giliran imam untuk melakukan tugasnya, yaitu dengan lisan dan juga dengan perbuatan. Kita masuk ke hadisnya, hadis 717. الإمام البخاري رحمه الله تعالى mengatakan حدثنا أبو الوليد هشام ابن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمر قال أخبرني عمرو بن مرة قال سمعت سالم ابن أبي الجعد قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما. النعمان بن بشير dia dan sahabat dan ayahnya sahabat Nabi. Nu'mannya sahabat, Bashirnya juga sahabat. Kedua-duanya adalah sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhuma. Yaqul, kata Nu'man, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Dalam riwayat lain baina qulubikum. Ya. Kata Nabi, hendaklah kalian meluruskan saf-saf kalian atau Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar akan memisah-misahkan atau menjarak-jarakkan antara wajah-wajah kalian. Ya, memisah-misahkan atau menjarak-jarakkan antara wajah-wajah kalian. Ini ancaman dari Nabi SAW menunjukkan bahwa meluruskan sab itu kewajiban, dan bahkan ada bab khusus nanti dibuat oleh Imam Bukhari, dosa orang yang tidak meluruskan sab. Kalau sudah berbicara dosa berarti kewajiban ya. Dosa orang yang tidak meluruskan sab. Di sini Nabi mengancam, hendaklah kalian meluruskan sab kalian, kalau tidak Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan memisah-misahkan atau menjarak-jarakkan antara wajah-wajah kalian. Kata Syekh Abdul Muhsin, yadullu ala wujubi taswiyatus sufuq wal wa'idi ala adami dzalik. Menunjukkan hadis ini wajibnya meluruskan saf dan ancaman orang yang tidak melakukannya. Ancamannya apa? Allah menjarak-jarakkan, memisah-misahkan antara wajah. Memisah-misahkan antara wajah ini maknanya ada secara maknawi dan bahkan ada secara lahiri, ya, secara lahir, zahir. Yang maknawi adalah ketika ungkapan memisah-misahkan antara wajah adalah ketika mereka akan tetap bersilang pendapat, berpecah belah, berselisih terus dan tidak pernah bersatu. Ya. Ini secara maknawi. Kenapa? Karena berpisahnya pendapat, ya, berpisahnya pemikiran, berbeda-beda dan bertentangan disebabkan hati berpisah-pisah. Ya, hati berpisah-pisah. Dan ini yang dikuatkan oleh riwayat lain bahwa ketika hati berpisah, walaupun mereka berada di satu atap, di bawah satu payung, tetapi hati berpisah, maka mereka akan berpecah. Dan ini pasti. Ya. Jadi disimpulkan bahwa merapatkan sab dengan tuntunan yang telah dijelaskan oleh Nabi itu mempertautkan hati. Ya. Dengan tuntunan, dengan cara yang dituntun oleh Nabi, ini mempertautkan antara hati. Kenapa? Karena kalau tidak, maka hati akan terpisah dengan jarak, sehingga tidak akan mungkin orang ini bertemu, tidak akan bertemu, maksudnya bertemu dalam satu pemikiran. Ya. Bertemu dalam satu pendapat, bertemu dalam satu cara beragama. Ya. Ini yang pertama, yaitu berpisah-pisah antara wajah ini, maksudnya seperti itu. Yang kedua, maksud dari memutarbalikkan la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum, yaitu membalikkan wajah. Ya, kalau berbalik-balik sabnya itu, maka wajahnya berbalik-balik secara lahir. Maksudnya wajahnya terbalik. Ini ancaman yang keras dan ini senada dengan orang yang mendahului imam dalam bergerak, dalam sujud, ya, bahwa ancaman Nabi, tidakkah kalian takut Allah merubah wajah kalian seperti wajah keledai, himar, dan itu secara lahir ditafsirkan para ulama, dirubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ancaman yang keras dan ini menunjukkan betapa urgennya meluruskan sab yang sekarang sangat diremehkan, dianggap tidak masalah. Padahal ancaman dari Nabi luar biasa. Kalaulah ini maksudnya bahwa diputar balikkan wajah seseorang itu diancam oleh Nabi, ini mungkin semua orang pasti takut. Ya. Tidak mungkin terbayang kalau mereka wajahnya terbalik. Ya. Tetapi ini ancaman Nabi SAW. Ini salah satu dari penafsiran para ulama. Kalau ini pun tidak terjadi, tetapi yang pertama tadi ini menakutkan juga. Sudah berbagai macam cara untuk mempersatukan antara kaum muslimin, ternyata tidak juga berhasil. Sebentar masalah sepele saja mereka sudah bertengkar, sudah bermusuh-musuhan. Penyebabnya ternyata, rahasianya ternyata, di samping pemersatu itu mereka tidak mengetahuinya, dalam sholat mereka tidak pernah bersentuhan. Ya, merasa risih ketika bersentuhan bahu dengan kawannya dalam satu sam. Merasa risih bersentuhan telapak kaki, ya, ujung kaki itu dengan kawannya di sam. Merasa tidak mau ketika bersatu dipisahkan sedikit. Ini menyebabkan apa? Karena hatinya telah berpisah. Ini ancaman ini, kalau hanya sekedar ini sudah berbahaya. Sudah berbahaya, sudah menakutkan. Sementara Allah menyuruh kita untuk bersatu, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tetapi rahasia pemersatu ini yang tidak diketahui oleh kaum muslimin. Diupayakan beginilah, tetapi tidak mungkin bersatu kalau tidak menggunakan cara yang mempersatukan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk salah satunya adalah merapatkan saf di dalam salat. Ya. Ini tentang makna la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Ya. Atau Allah akan membuat wajah kalian saling berselisih. Ini dua maknanya tadi, ya. Yang pertama berselisih secara maknawi, yaitu hatinya ketika berselisih maka mereka tidak akan mau bersatu dalam berpendapat, bahkan selalu menuduh pendapat yang selain orang itu adalah pendapat yang keliru, yang sesat. Ya. Tidak pernah ingin bersatu. Pokoknya agama saya, agama saya, agamamu, agamamu. Padahal sama-sama muslim, sama-sama nabinya satu. Mereka merasa nabi satu, agama satu, Al-Quran satu. Tapi kok dalam beragama kok tidak bisa bersama? Kan mazhab itu empat, Ustaz. Ya, mazhab kita di sini kan satu. Ya. Kenapa kita tidak mengikuti mazhab? Kalau seandainya benar mengikuti mazhab Syafi'i, ya tentu. Dan dalami dan mazhab dari sumbernya, dari Imam Syafi'inya. Ya. Bagaimana cara beliau berakidah, bagaimana beliau beribadah. Ternyata di sini hanya sebatas kebiasaan-kebiasaan saja yang akhir-akhir ini dan tidak ada di kitab mazhab Syafi'i sama sekali. Ya, sama sekali tidak ada. Kalau ditelusuri maka tidak ada. Ini yang perlu diperhatikan. Ya, kemudian makna yang kedua dari membuat wajah berselisih adalah secara lahir, yaitu fisiknya wajah itu diputar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada para ulama yang menafsirkan makna ancaman ini seperti itu. Dan ini senada dengan ancaman Allah merubah wajah kalian dengan wajah keledai. Ancaman lahir bahwa dirubah dengan wajah keledai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-jaza'u atau wuqu'ul wa'id min jinsil mukhalafa. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu disesuaikan dengan kesalahan, dengan perbuatan. Kalau perbuatannya ini, balasannya tetap yang sama. Kalau seandainya dia memisah menjauh-jauh-jauh, maka dia akan pernah bersatu dengan saudaranya. Dalam sholat saja yang seharusnya rapat, dia tidak mau rapat, maka Allah hukum dengan mereka tidak akan mungkin bersatu. Ya. Kalau dia ingin membalik-balikkan, seharusnya dia lurus, tapi dia memaju mundurkan sholat, seharusnya rapat, justru menjarangkan, maka Allah bolak-balikkan pula wajahnya. Allah bolak-balikkan pula wajahnya, ini antara makna al-jaza' min jinsil amal. Hadis yang kedua, di bab ini 718, ya. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, haddathana Abu Ma'mar, qala haddathana Abdul Warith, an Abdul Aziz bin Suhaibin, an Anas bin Malikin, رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري. Ini diantara ya, diantara yang diucapkan Nabi ketika hendak meluruskan saf, yaitu kata-kata أقيموا الصفوف. Tetapi فإني أراكم خلف ظهري ini tidak ya, karena ini kekhususan Nabi. Ya, kekhususan Nabi. Jangan pula ada imam mengatakan ya, aqimus shufuf fa inni arakum khalfa dhahri. Ini luruskanlah atau tegakkanlah saf, sungguhnya saya melihat kalian dari arah belakang punggung saya. Semua imam seperti itu? Nah, khususan Nabi. Nabi SAW dalam salat itu pun dalam salat. Itu pun dalam salat. Nabi SAW melihat apa yang terjadi di belakangnya. Ini kekhususan Nabi seperti yang dijelaskan para ulama. Wa hadza min khasa'isihi SAW fi shalah. Kalau di luar salat, Nabi SAW tidak bisa mengetahui apa yang terjadi di belakangnya. Tertinggalnya Aisyah dalam sebuah perjalanan di belakang Nabi SAW, Nabi tidak tahu. Ya. Sehingga terjadi peristiwa hadithul ifki, tuduhan dusta. Nabi tidak tahu. Ya. Dan Nabi SAW tidak mengetahui yang gaib. Dalam sholat, Allah berikan keistimewaan untuk memberikan pelajaran kepada para sahabatnya agar, ini pentingnya, agar mereka benar-benar patuh untuk mengikuti tata cara yang diinginkan oleh agama. Hati-hati kalian, ya memang saya menghadap ke kiblat dan kalian di belakang safnya, saya mungkin kalian mengira saya tidak melihat. Saya padahal sudah menginginkan sekali luruskan, tegakkan saf, luruskan, rapatkan, jangan sisakan ada celah, jangan sisakan celah di saf-saf kalian. Dan coba kalian semuanya saling melihat. Nabi SAW tekankan, itu bukan hanya sekedar perintah. Ingat, saya melihat kalian dari belakang punggung. Ya. Melihat semuanya. Apa yang ada saf yang apa? Ini menanamkan kepada para sahabat bahwa mereka wajib melakukan perintah tadi. Kalau tidak, tidak akan mungkin diberitakan oleh Nabi bahwa dia melihat dari belakang punggungnya. Kalau hanya sekedar terserah kalian, nah saya kan hanya menyuruh kalian. Yang mau ya silakan, yang tidak, tidak apa-apa, ya terserah dia. Tidak, Nabi tekankan, saya melihat dari belakang punggung saya. Berarti penekanan untuk merapatkan dan meluruskan saf ini memang luar biasa. Ya, memang luar biasa. Maka Nabi mengatakan aqimus shufuf fa inni arakum khalfa dhahri. Ya. Dan sekali lagi ini kekhususan Nabi, dan jangan pula mentang-mentang ini hadis kemudian nanti imam mengatakan aqimus shufuf fa inni arakum khalfa dhahri. Kalau kaum muslimin yang tidak tahu bahasa Arab tentu tidak masalah lah dia. Tapi kalau yang tahu bahasa Arab heran, ini kok nampak ya? Ya. Imamnya bisa melihat ke belakang, mungkin ada kacamata di belakangnya atau pakai CCTV. Ya. Dan ini hanya kekhususan Nabi SAW. Jangan pula ditambahkan ya, kata-kata tadi fa inni arakum khalfa dhahri. Ya. Itulah dua hadis di samping kita mengambil apa yang disimpulkan oleh Imam Bukhari bahwa wajibnya meluruskan saf, dan kapan mulai meluruskan saf itu? Kepada siapa perintah meluruskan saf? Yang pertama kepada makmum. Yang kedua perintah itu dilanjutkan oleh atau dilakukan oleh imam dengan cara lisan dan perbuatan. Ya, ini menunjukkan bahwa benar-benar mesti dilakukan. Dan bahkan lafaz hadisnya tadi fa ini ancaman yang pertama aula yukhalifannallahu baina qulubik baina wujuhikum, dan bahkan Nabi mengatakan fa inni arakum khalfa dhahri. Ya, khalfa dhahri. Ini menunjukkan bahwa meneruskan dan meluruskan saf itu adalah sebuah kewajiban dengan ancaman la yukhalifannallahu baina wujuhikum fa inni arakum khalfa dhahri. Kemudian yang kedua faedah yang kita ambil yaitu kekhususan Nabi dalam masalah ini, dalam ketika salat, yaitu dia bisa mengetahui, melihat, bukan mengetahui, melihat, karena ara ya, melihat ya, sebagai dia melihat apa yang di belakangnya seperti dia melihat apa yang ada di depannya ketika salat saja. Ini kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ya, sempurnanya kepatuhan para sahabat kepada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah meluruskan dan merapatkan saf ya, untuk melatih kesempurnaan patuhnya mereka, maka Nabi tekankan dengan ancaman-ancaman tadi ya. Uraian tentang pembagian meluruskan saf dari imam tadi itu ada pada halaman 310 dan 311 ya, dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Masih ada hubungan dengan bab kita sekarang ini 72. Nah, 72 babu iqbalil imam 'alan nasi inda taswiyatis shufuf. Bab imam menghadap ini salah satu tuntunan menjadi imam juga ya. Bab iqbalil imam, bab imam menghadap alan nas kepada jamaah inda taswiyatis shufuf, ketika dia menyuruh untuk meluruskan saf. Jadi dia menghadap untuk melihat, menyaksikan, memeriksa. Ya, ini tuntunan yang dijelaskan oleh para ulama. Hadisnya 719. Imam Muslim, Imam Bukhari rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Ahmad bin Abi Raja qala haddatsana Muawiyah bin Amr qala haddatsana Zaidah bin Qudamah qala haddatsana Humaidun At-Tawil qala haddatsana Anas bin Malik radhiyallahu taala an qala uqimatish shalah. Ini cerita ya. Kata Anas bercerita dikumandangkan iqamah. Nanti selesai dikumandangkan iqamah, faqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada kami dengan wajah-wajahnya ya, dengan wajah-wajah. Menghadap dengan wajah berarti enggak mungkin wajahnya terbalik ya. Kalau tadi kalau begini maksudnya menoleh, bukan menghadap. Makanya menghadap kiblat dengan tubuh kita bersama wajah. Inni wajjahtu wajhiya ya, wajah berarti badannya juga, dan Nabi SAW melakukan itu kata Anas. Akbala fa akbala alaina Rasulullah SAW biwajhihi, maka Nabi SAW menghadap kepadanya kepada kami dengan wajahnya. Berikut tentu badannya. Faqal ya. Menghadap itu salah satu perbuatan meluruskan saf ya, menghadap ke makmum. Salah satu bentuk perbuatan menyusun saf. Menghadapnya beliau ini perhatiannya. benar-benar serius. Kalau hanya sekedar mengucapkan, tentu belum ada makna keseriusan. Dia justru menghadap, kemudian barulah beliau memerintahkan, aqimu shufufakum, tegakkanlah salat sab kalian, watarassu. Ya, watarassu. Ini ada dua ya, yang tadi dalam hadis yang sebelumnya, aqimu shufuf fa inni arakum khalfa dhahri. Hanya sekedar ucapan aqimu, tegakkan. Sekarang ini ada tambahan yang lain, yaitu apa? Tarassu. Tarassu ini maksudnya rapat. Ya, dan rapatkanlah. Berarti iqamah di situ artinya luruskan. Aqimu shufufakum, luruskanlah sab kalian dan rapatkan. Ya. Sebenarnya sudah terlalu ringkas ya, dan sudah mencakup ungkapan imam, lurus dan rapatkan saf. Tetapi prakteknya saja yang belum, ya, yang belum terarah. Baik itu dari imam itu sendiri, dia merasa hanya sebatas ucapan rutin yang dia lakukan sebelum mengucapkan takbir, padahal itu perintah kepadanya untuk melakukannya, untuk benar-benar serius melakukan, mengucapkan, wajahnya juga dihadapkan kepada makmum, kemudian makmumnya juga belum terlalu sempurna memahami perintah dari imam. Ya, lurus dan dapatkan sab, walaupun lisannya terkadang ada mengatakan insyaallah. Ini para ulama membagi insyaallah itu terbagi dua, ada insyaallahu tahqiqan, ya, yaitu yakin benar pasti akan saya lakukan. Ada orang hanya berharap tarajian, insyaallah saya akan lakukan, tapi kapan ya? Nah, itu yang tidak benar. Ya. Makanya ditekankan di sini, aqimu shufufakum wa tarassu. Tegakkanlah sab kalian itu, luruskan dan rapatkanlah. Fa inni arakum min wara'i dhahri. Ini ancaman dari Nabi atau penegasan dari Nabi, jangan dikira hanya sebatas ucapan saja ya. Nanti ketika salat saya menghadap ke kiblat, jangan dikira saya tidak mengetahui apa yang terjadi pada sab kalian. Saya sudah perintahkan dan saya sudah menghadap kalian. Sangat tegas saya lakukan untuk kalian luruskan sab. Ya. Sementara nanti setelah saya menghadap kiblat, jangan dikira saya tidak melihat. Maka Nabi katakan, sungguhnya saya melihat kalian dari belakang punggung. Jadi ini ya, bukan hanya sebatas ancaman, tetapi memang Nabi SAW dan para sahabat yakin, saya yakin-yakinnya Nabi menyaksikan, melihatnya. Ya. Inilah ma'asyiral muslimin wal muslimat, di samping bunyi bab, yaitu bagaimana tuntunan imam ketika meluruskan sab. Salah satunya adalah menghadap ke makmum. Menghadap ke makmum, karena ini yang dilakukan oleh Nabi. Aqbala Rasulullah SAW alaina biwajhihi. Ya, menghadap ke makmum. Ya, ini yang jarang kita lihat dilakukan oleh beberapa imam ya, walaupun tidak semua yang menghadap dia setelah berdiri sab, dia hanya sekedar menoleh sedikit dan tidak menghadap. Menghadap, perhatikan, lihat kiri, lihat sab yang sebelah dari ujung ke ujung, ya, yang belakang.